Terus gula beak, lulu beak, pokoknya masak gitu kacidanya. Omo jeung bari pemajikan ngawak-wak mah. Rawing cerita batunya. Panas. Jangar ya, Bang. Awewe di mana-mana lagi, awewe bengkok.